berkaitan dengan mengaku-ngaku tahu yang gaib. Ya, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di sini bahwa gaib itu ada dua macam, gaibun waqi' dan gaibun nisbi, gaibun mustaqbal. Sesuatu yang gaib tapi sudah terjadi, maka status gaibnya itu nisbi, relatif. Yang tahu tidak gaib bagi dia, yang belum tahu masih dianggap gaib. Tapi kalau yang belum terjadi, maka ini gaib mutlak sifatnya. Mutlak, tidak ada seorang pun yang tahu, belum terjadi. Dari mana dia tahu? Belum terjadi. Wa ghaibul mustaqbal haqiqi la yakunu ma'luman li ahadin illa Allah wahdah aw man atla'ahu alayhi min ar-rusul. Adapun sesuatu yang belum terjadi, yang gaib, maka sifatnya gaib haqiqi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah atau yang diberitahu oleh Allah, yakni sebagian rasul. Maka barang siapa mengklaim dia tahu apa yang akan terjadi, fahuwa kafirun li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Siapa yang mengaku dia tahu apa yang akan terjadi, maka dia ini kafir karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya yang telah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Katakan siapapun di bumi maupun di langit, tidak ada yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah. Siapapun di langit maupun yang di bumi, tidak ada yang tahu tentang yang gaib, maksudnya gaib yang hakiki tadi itu, kecuali Allah. Wa ma yash'urun ayyana yub'atsun. Dan mereka, orang-orang musyrik itu, tidak pernah menyadari, mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan dari kuburnya. Allah sudah merintahkan Rasulullah SAW untuk mengumumkan kepada seluruh umat manusia bahwa tidak ada seorang pun yang tahu sesuatu yang sifatnya gaib hakiki dari itu, di langit maupun di bumi. Malaikat pun tidak tahu yang gaib, jin tidak tahu yang gaib. Kalau ada yang mengaku-ngaku tahu, berarti dia tidak percaya kan sama ayat ini, ya kan? Nah, orang yang mengatakan sesuatu atau melakukan atau meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan Al-Quran, berarti dia mendustakan. Karena gak mungkin sesuatu yang bertentangan ini dua-duanya benar. Gak mungkin dong. Salah satu yang benar. Kalau dia percaya yang ini, berarti dia gak percaya sama yang itu. Kalau dia percaya yang itu, berarti dia gak percaya sama yang ini. Orang yang percaya bahwa tidak ada yang tahu yang, tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu yang gaib yang akan terjadi kecuali Allah, konsekuensinya apa? Dia harus menganggap kafir semua orang yang mengaku dirinya tahu akan sesuatu yang gaib. Tidak boleh dia percaya kepada siapapun. Nah, sebaliknya, orang yang masih percaya ada kok yang bisa ngeramal masa depan, konsekuensinya dia gak percaya sama ayat ini, ya. Jadi gak bisa dipertemukan antara dua keyakinan yang bertolak belakang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala. Jadi ayat yang kedua ini menunjukkan kafirnya orang yang mengaku-ngaku tahu yang ghaib, karena Allah mengatakan alimul ghaib, Allah yang mengetahui yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah tidak menampakkan ilmu ghaib itu kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Hanya Rasul yang dikecualikan. Selain Rasul nggak ada yang dikecualikan. Kalau dia masih ngaku-ngaku, berarti dia pembohong. Orang yang percaya, berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran, kepada satu ayat. Cukup jadi kafir. Gak harus mengingkari satu juz. Kebanyakan, kebanyakan kalau harus satu juz diingkari baru jadi kafir. Satu huruf sudah kafir. Satu huruf yang disepakati itu sebagai bagian dari Al-Quran, karena ada huruf-huruf yang dalam kiraat lain dibaca, tapi dalam kiraat yang lainnya gak dibaca ada. Kalau sudah disepakati semua kiraat menyatakan huruf ini adalah bagian dari Al-Quran, lalu satu orang mengatakan saya nggak percaya kok kalau itu Al-Quran, misalnya surat Sad wal Qur'an ini dzikir, nggak, Sadnya itu tambahan, saya nggak percaya, umpamanya kafir, murtad, mati dalam keadaan itu harus diperlakukan sebagai orang kafir. Kalau dia mati dalam keadaan tidak percaya bahwa huruf Sad di awal surat Sad itu adalah bagian dari Al-Quran, tidak percaya bahwasanya itu adalah kalamullah, kafir statusnya. Bil ijma, berdasarkan ijma'nya ulama. Jadi gak bisa iman sebagian, itu gak bisa. Iman-iman semua. Nolak sebagian, hukumnya sama dengan nolak semua. Dari segi kekafirannya sama-sama dianggap kafir. Nah setelah itu level berapa beda-beda, tapi sudah kafir dulu. Emang kafir itu dari segi kekafirannya semua orang kafir itu kekal di neraka, tapi adab mereka beda-beda ya. Adab mereka beda-beda, status kafirnya sama. Sebagaimana orang beriman, dari sisi keimanan semuanya dianggap beriman, tapi kualitas imannya beda-beda. Orang yang mengingkari satu ayat dari Al-Quran dan mengimani yang lainnya kafir, tapi siksanya lebih ringan dibandingkan orang yang mengingkari yang lebih dari itu. Kemudian berikutnya tauhid atau tokoh pemimpin dan dedengkot tauhid yang kelima adalah wa man hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang menerapkan suatu hukum aturan yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini ada keterangannya, tidak mutlak. Perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah, artinya ketika Allah sudah punya aturan, sudah punya hukum dalam suatu masalah, orang ini mengambil hukum yang lain. Itu namanya hakama bi ghairi ma anzalallah. Saya ulang lagi, ketika Allah sudah punya aturan, sudah punya hukum dalam suatu masalah, dia menggunakan hukum yang lain, bukan yang diturunkan oleh Allah, tapi yang lainnya. Entah hukum yang sudah dinasakh, yang sudah dihapus, atau hukum buat manusia, dan ini yang paling banyak, hukum yang dirumuskan oleh manusia. Entah satu orang, entah seribu orang, entah satu negara, pokoknya bukan dari Allah SWT. Kondisi ini gak lepas dari beberapa kemungkinan. Kapan seseorang itu dianggap sebagai tauhid? Ketika dia menggunakan selain dari hukum Allah. Yang pertama adalah ketika dia meyakini bahwa selain hukumnya Allah tadi itu lebih baik daripada hukum yang sudah Allah turunkan. Kalau dia meyakini bahwa hukum yang saya pakai ini, yang itu bukan hukumnya Allah, itu lebih baik daripada hukum Allah, maka dia tauhid sekaligus kafir. Tauhid yang kafir. Nanti akan ada masing-masing dalilnya. Kondisi yang kedua, dia menerapkan selain hukum Allah dengan keyakinan bahwa sama baiknya dengan hukum Allah. Enggak lebih baik enggak, tapi sama baiknya. Ini juga kafir, tauhid dan kafir. Yang ketiga, dia menerapkan selain hukum Allah dengan keyakinan bahwa hukum Allah itu lebih baik. Allah lebih baik, tapi boleh menggunakan yang selain Allah dalam masalah yang tadi sudah ditentukan oleh Allah hukumnya, ya. Dalam masalah ini saja yang kita bahas yang ini. Kalau masalah itu belum diatur sama Allah, ini di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Asalkan hukum itu tidak keluar dari aturan-aturan syar'i yang sifatnya umum, tidak mengandung kezaliman, tidak berisi penindasan, penipuan, baik dalam hal-hal yang sifatnya jual beli atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Yang jelas tidak ada aturan khususnya, seperti aturan lalu lintas secara umum, aturan belajar mengajar sekolah SD 4-6 tahun, nanti SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan seterusnya, itu sifatnya di luar pembahasan kita. Yang dibahas adalah yang sudah ada aturannya. Contoh hukum orang yang berzina dan belum muhsan dicambuk 100 kali kalau ketahuan ngaku atau ada saksinya. Pencuri yang tertangkap basah dan dia masuk dalam kategori syariqah, perbuatannya itu masuk dalam kategori syariqah, ada kriteria-kriterianya. Mungkin istilah pencuri di yang kita kenal itu beda dengan syariqah. Mungkin terjemahannya kurang pas, tapi istilah syariqah itu ada kriterianya. Zina itu juga ada kriterianya. Walhasil kalau sudah ada aturannya, dia pakai aturan yang lain dengan keyakinan bahwa sebetulnya aturan Allah itu yang paling baik. Tapi saya boleh pakai yang lain, hanya membolehkan. Ini juga kafir. Juga kafir. Yang keempat adalah dia mengamalkan aturan selain aturannya Allah, bukan karena aturan Allah itu, bukan karena selain aturan Allah ini lebih baik, dan bukan karena dia sama baiknya dengan agama Allah, dan bukan dengan keyakinan bahwa dia boleh menerapkan selain hukum Allah. Bukan karena tiga hal ini, tapi semata-mata karena ngikutin hawa nafsu. Dan dia sadar dia salah dalam hal ini. Itu bedanya. Orang yang sebelumnya, yang ketiga itu, dia tidak merasa bersalah karena dianggap ini boleh kok. Walaupun itu lebih baik, tapi saya boleh pakai yang lain. Dia gak merasa bersalah, gak merasa telah berbuat maksiat, gak merasa berdosa. Kalau yang keempat ini, dia merasa bersalah, dia merasa berdosa. Dan dia tahu bahwa yang mendorong dia untuk meninggalkan aturan Allah dan menggunakan aturan selain Allah itu semata-mata karena hawa nafsunya, karena kemaslahatan pribadinya. Yang keempat ini tauhid juga, tapi tidak kafir. Tidak kafir alias fasik. Karena dia melampaui batas di satu sisi, tapi tidak sampai menjadikan dia kafir. Nah, jadi itu bentuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari model yang pertama, yaitu yang menganggap bahwa selain hukum Allah itu lebih baik, bahwasanya orang yang punya keyakinan seperti ini yang jadi tolok ukur keyakinannya, ya. Kalau perbuatan sekedar perbuatan tanpa dibarengi dengan statement yang menunjukkan akan keyakinan dia, maka belum cukup untuk menjadi alasan untuk memvonis dia. Sekedar berbuat, walaupun terus menerus, itu belum cukup. Kecuali kalau dibarengi dengan ucapan tertentu, dibarengi dengan ucapan. Seperti dia larang orang-orang untuk mengamalkan syariat Allah, dihukum. Nah, ini jelas kalau sudah sampai seperti ini. Ya. Tapi kalau sekedar dia membuat aturan, ya, maka masih ada kemungkinan. Kenapa dia membuat aturan seperti ini? Mungkin karena kejahilan dia terhadap hukum Allah, dia belum tahu kalau Allah sudah punya aturan. Atau mungkin karena memang dia menganggap aturan dia lebih baik atau sama baiknya, atau aturan Allah lebih baik tapi dia boleh pakai sana. Kemungkinannya masih banyak. Oleh karena itu harus diklarifikasi dulu, ditanya terlebih dahulu, baru ketahuan bagaimana status orang ini setelah itu. Jadi yang jadi tolok ukur adalah keyakinannya, alias walaupun andai ada orang yang senantiasa mengamalkan aturan Allah, senantiasa menerapkan syariat Allah, tapi dia punya keyakinan sebetulnya ada yang lebih baik, ya ini sama juga kafir. Sama. Jadi yang dimaksud adalah, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana i'tiqad dia, keyakinan dia terhadap aturan Allah ini bagaimana. Walaupun dia sendiri mungkin belum bisa mengamalkan, tapi kalau dia punya keyakinan yang hak, maka itu masih akan menyelamatkan imannya. Sebaliknya, dia mengamalkan aturan Allah namun dengan keyakinan saya enggak wajib, ada yang lebih baik dari ini, atau ada yang sama baiknya, atau boleh mengamalkan yang lain walaupun aturan Allah itu lebih baik, ini malah jadi kafir, karena dia mendustakan firman Allah yang pertama, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Siapa sih yang lebih baik? Artinya la ahsan, enggak ada yang lebih baik. Walaupun konteksnya itu konteks pertanyaan, wa man ahsanu minallahi hukman, itu seperti man dzalladzi yashfa'u 'indallahi illa bi idzni. Siapa sih yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali tanpa izin Allah? Artinya enggak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah. Enggak ada yang lebih baik daripada hukumnya Allah. Artinya seperti itu. Itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab, tapi pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Kemudian kalau enggak ada yang lebih baik, yang nyamai juga enggak ada. Dalil bahwasanya orang yang membolehkan, sekedar membolehkan, walaupun dia meyakini hukum Allah itu yang paling baik, sekedar membolehkan itu kafir. Dalilnya adalah di surat Al-Ahzab. Makana limu'minin wala mu'minatin, kalau tidak salah ayat 34 itu. Makana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak diperbolehkan bagi setiap laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah, tidak boleh ya. Allah bilang makana, makana itu mungkin terjemahannya kurang pas karena tidak sepatutnya diterjemahkan begitu, ini keliru. Makana itu menurut ilmu usul fikih artinya al-mana' lil man'i 'aqlan aw syar'an. Untuk melarang sesuatu baik secara syar'i maupun secara logika. Melarang secara logika itu apa? Artinya enggak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin itu artinya terlarang secara logika. Kalau sesuatu yang terlarang secara syar'i artinya haram. Contoh bentuk makana yang hubungannya dengan logika, makana lillahi ayyattakhidha min walad. Tidak mungkin Allah itu punya anak. Bukan Allah gak pantas punya anak. Ini bukan masalah pantas-pantesan. Terjemahannya kok salah itu. Walaupun Departemen Agama itu salah ya. 100% salah. Saya berani nyalakan karena secara usul fikih, silakan dirujuk kitab-kitab usul fikih menyebutkan ya, min siyarin sirah makana ma yambagi likada. Itu artinya lil mana aqlan au syara'. Kalau hubungannya mungkin apa enggak, maka artinya tidak mungkin. Kalau kaitannya dengan fikih, boleh apa enggak, maka artinya tidak boleh. Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul. Bukan nabi itu enggak pantas untuk berbuat ghulul. Bukan pantas, enggak pantas. Haram. Dilarang, enggak boleh. Kalau pantas atau enggak itu kan enggak mesti haram kan? Enggak pantas kalau ustaz itu enggak pakai peci. Adanya haram. Enggak ada haram. Masalah pantas atau enggak pantas itu nisbi. Boleh apa enggak masalahnya? Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'. Tidak sepantasnya seorang mukmin membunuh mukmin lain. Sepantas-pantasan lagi. Bahaya ini. Wes enggak pantas kamu bunuh dia. Berarti enggak apa-apa. Masalahnya pantas-pantasan toh, cuma enggak pantas. Itu banyak sekali dalam Al-Qur'an itu. Maka lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka tidak punya, tidak boleh punya pilihan lain. Nah, kalau hubungannya dengan ayat yang tadi itu, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau tidak bisa diartikan mungkin atau tidak mungkin, maka maknanya yang kedua, boleh atau enggak boleh. Artinya enggak boleh. Karena kemungkinannya ada. Ada orang yang tidak mengikuti perintah Allah, ada kan? Banyak. Berarti ini tidak bicara mengenai mungkin atau enggak mungkin. Tapi yang dibahas adalah boleh apa enggak. Dan sigah makana dalam ayat ini makana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak boleh bagi seorang mukmin maupun mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya sudah membuat suatu keputusan, mereka memilih keputusan yang lain. Allah bilang enggak boleh, dia bilang boleh, berarti dia mendustakan ayat ini. Jadi itu dalilnya. Kalau dia membolehkan, walaupun dia mengamalkan, tapi dia punya keyakinan ini saya boleh saja pakai yang lain. Walaupun dia pakai syariat Allah, dia punya keyakinan boleh, sama mendustakan juga. Karena Allah bilang tidak boleh. Jadi iktikadnya ini yang lebih diukur, yang lebih berpengaruh daripada perbuatan yang dia itu sendiri. Makanya kadang-kadang perbuatan yang sudah jelas-jelas mungkar itu masih dipertanyakan maksudnya apa. Contoh memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan musuh, walaupun itu jelas mungkar, bahkan sampai layak untuk dihukum mati. Tapi Rasulullah SAW ketika mendapati Hatib bin Abi Balta radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut, enggak serta merta dianggap munafik. Walaupun itu perbuatannya orang munafik, perbuatan orang munafik. Tapi apakah berarti dia keluar dari Islam? Ditanya dulu. Kenapa? Apa-apaan ini? Apa maksudnya? Ketika Rasulullah mendapatkan penjelasan yang jujur bahwasanya dia tidak bermaksud keluar dari Islam, membenci Islam atau cinta kepada kekafiran, namun karena kemaslahatan duniawi, maka Rasulullah tidak menganggapnya kufur atau keluar dari Islam. Okay. Tapi ada yang enggak bisa ditoleransi seperti istihza. Istihza bid-din, istihza bir-rasul, istihza bi-ayatillah. Melecehkan agama, melecehkan Islam, ngakunya muslim melecehkan Islam, melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah atau menghina ayat-ayat Allah, ini tidak pakai ditanya kenapa. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhulu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kamu tanya orang-orang munafik itu, kronologinya adalah dalam suatu peperangan para sahabat dan Rasulullah ada di barisan depan, orang-orang munafik ini di belakang. Kemudian mereka berkasak kusuk. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajbanu 'inda al-liqa. Belum pernah kita melihat orang-orang seperti mereka ini yang paling rakus kalau makan, paling dusta kalau bicara, dan paling pengecut kalau ketemu musuhnya. Diledek-ledek seperti itu. Rasulullah dan para sahabat dianggap orang yang paling rakus kalau makan, paling bohong, dan paling penakut. Ternyata di antara mereka ada seorang beriman yang kemudian dia protes, "Kadzabta walakinnaka munafiq." bohong kamu, dasar munafik. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Dia berjalan, belum sampai lapor, sudah turun ayat itu. Orang-orang yang melecehkan itu, kalau kamu tanya, akhirnya mereka pergi, pura-pura minta maaf sambil memegang-megang apa namanya pijakan kakinya Rasulullah di atas ontanya itu, bergelayutan itu minta maaf, kita cuman bercanda kok Muhammad, maafkan kami, turun ayat itu. Kul, apa? Tanyakan coba. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu akan melecehkan Allah, ayat-ayatnya atau rasulnya? La ta'tazir, enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da iman. Kalian telah kafir. Ya, dari yang sebelumnya beriman, kalian sudah kafir. Jadi ini termasuk sesuatu yang mengeluarkan. Enggak perlu ditanya. Makanya para ulama sepakat mengatakan orang yang mencaci Allah, menjelek-jelekkan Islam, itu murtad. Murtad. Mau sholat lima waktu, mau apapun, itu menjadikan tidak berguna lagi. Statusnya dia itu menjadi dia harus taubat terlebih dahulu. Taubat di hadapan orang-orang sehingga diketahui dia telah kembali ke dalam pangkuan Islam. Kalau taubatnya sendirian, tidak ada pengaruhnya. Jadi orang yang sudah terang-terangan murtad, dia juga harus terang-terangan bertaubat. Orang yang kufurnya sembunyi-sembunyi, maka dia tidak mengapa untuk taubat sembunyi-sembunyi. Jadi sesuai dengan apa yang dia nampakkan. Kalau dia sudah menampakkan kekufuran, maka dia akan disikapi sebagai orang kafir. Kalau dia mau mengklaim mukmin, ya harus ditampakkan dia sebagai orang yang beriman. Karena kita hanya bisa melihat zahirnya, zahir dari perbuatan maupun dari ucapan. Walhasil ada beberapa perbuatan yang disikapi oleh para ulama dengan dirinci, ditanyakan, diselidiki dulu apa maksudnya. Tapi ada juga yang tidak perlu ditanyakan apa maksudnya. Di antara bentuk menghina ayat-ayat Allah itu aplikasinya banyak. Seperti sudah tahu ini umpamanya ini mushaf Al-Quran, tahu dia, lempar, dibuang, buang tempat sampah atau diinjak. Tidak usah ditanya. Tidak perlu ditanya, ini sudah tidak bisa ditoleransi. Atau yang dicontohkan juga, sujud di hadapan berhala dan dia tahu itu berhala. Ini juga perbuatan yang tidak perlu dipertanyakan apa maksudnya. Sihir juga begitu. Orang yang berbuat sihir, mengajarkan sihir, ya, ini hukumnya kafir berdasarkan ayat wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, atau wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ayat 102 surat Al-Baqarah. Setan Sulaiman itu tidak kafir, tapi setan itulah yang kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia. Sihir itu ada hakikatnya. Bacaan-bacaan, mantra-mantra yang kalau diucapkan akan menimbulkan pengaruh. Dan pengaruhnya enggak bisa dijelaskan secara logis. Beda dengan ruqyah. Kalau ruqyah itu memang syar'inya ada, landasan syar'inya ada, membacakan Al-Quran itu menjadi kesembuhan buat orang sakit. Tapi kalau membaca hal-hal yang tidak jelas maksudnya apa, walaupun tertulis dengan huruf Arab, tapi nggak jelas maknanya. Dari bahasa Arab juga nggak bisa difahami ini apa maksudnya. Menulis ayat terbalik, menulis huruf-huruf, potongan-potongan huruf dengan bentuk tertentu dalam kertas kemudian dipakai sebagai jimat dan lain sebagainya, maka ini semua adalah bentuk-bentuk sihir, dan sihir itu identik dengan kekafiran. Ya. Jadi ada banyak sebetulnya hal-hal yang bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam selain masalah hukum bighairi ma anzalallah. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ada beberapa pembahasan seputar berhukum dengan selain hukum Allah ini yang perlu untuk kita pelajari, tapi insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Allah kita alam. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. Yang apa? Yang minoritas kaumnya yang akan diterapkan syariat Islam itu malah istilahnya itu malah menentang. Yang kedua, terkait sama hal kayak itu, kalau kita saya sebagai ya ahli-ahli kayak geografi itu kan dapat istilahnya itu melihat bagaimana apa fenomena alam yang terjadi di perkiraan bisa longsor dan lain-lain akan hujan berkali-kali cuaca itu. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang bagaimana ketika yang menolak penerapan syariat itu adalah minoritas yang non-muslim, bagaimana sikap kita? Yang kedua mengenai prediksi-prediksi seperti memprediksi cuaca, perkiraan cuaca besok, prediksi begini, apakah itu termasuk mengaku-ngaku tahu yang gaib? Saya jawab yang kedua dulu. Itu tidak termasuk mengaku mengetahui yang gaib, karena sifatnya apa? Hanya memprediksi. Dan prediksi itu dibangun atas dasar fenomena alam, diamati fenomena alam, masih ada penjelasan ilmiahnya. Itu pun dia tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Sifatnya prediksi. Prediksi cerah. Seperti diagnosa orang diprediksi menderita ini, menderita itu. Itu sifatnya prediksi. Mungkin saja diagnosa itu keliru kalau memang belum betul-betul nampak gejala penyakitnya. Demikian juga memprediksi pemanasan. Nanti mungkin pada tahun sekian suhu bumi ini akan meningkat karena apa? Makin banyak orang yang membakar karbon monoksida dan terusnya. Ini enggak apa-apa, ini enggak masuk dalam prediksi sofia gaib. Tapi kalau nasib orang ya, bagaimana akan dibaca dengan baca raja? Piye penjelasan ilmiahnya? Coba, enggak ada ilmunya itu. Gugusan bintang, rasi bintangnya ini, nasibnya gini. Enggak ada penjelasan ilmiahnya. Nasib itu jelas qat'i. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu pasti secara detail, secara akurat apa yang akan dia perbuat besok. Dia cuma punya rencana. Rencana enggak apa-apa. Tapi untuk memastikan besok saya akan melakukan ini apakah mesti terjadi? Enggak. Oh, hidup aja dia belum tentu kok. Belum tentu dia hidup besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Bukan kapan. Di mananya aja Allah mengatakan dia tidak bisa memastikan. Kalau ngira-ngira, iya. Tapi kalau memastikan di mana dia akan mati, tidak bisa. Padahal menentukan tempat lebih gampang daripada menentukan waktu. Waktu itu sulit. Kalau tempat, orang itu saya tidak mau keluar-keluar dari sini. Saya mau mati di sini. Saya tidak mau keluar-keluar dari sini. Itu rencana dia. Tapi dia tidak bisa pastikan dia akan mati di mana. Jadi beda antara kita memprediksi berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dan memang ada hubungan, ya, hubungan sebab akibat. Seperti mendung, wah kelihatannya nanti sebentar lagi hujan nih. Jadi, emang mendung kondisinya. Gitu loh. Secara logis nggak apa-apa, bisa dijelaskan. Ya. Adapun yang pertanyaan yang pertama tentang bagaimana sikap kita, ya. Kalau kita memang punya kekuasaan untuk menerapkan, nggak perlu digubris, ya. Nggak berlaku itu demokrasi dalam hal ini. Karena demokrasi itu kufur. Demokrasi, pengertian dari demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, itu kufur. Orang yang meyakini bolehnya berdemokrasi, berarti dia meyakini bolehnya berkufur riya. Karena Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah sebetulnya. Artinya kalau Allah sudah punya aturan, tidak boleh ada yang menyaingi aturannya Allah. Yang berhak memerintah, yang mengatur itu Allah, bukan rakyat. Rakyat tidak punya hak. Walaupun mereka akhirnya menjalankan pemerintahan, tetap kita harus yakini itu pemerintahan yang tidak sah secara syar'i, batil. Bentuk-bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, mereka menganggap rakyat yang punya hak, rakyat yang boleh ngatur. Mayoritas itu yang berhak. Lah, wala mayoritas, wala orang satu dunia ini punya hak. Lah, ada yang berhak. Inil hukmu illa billah. Allah bilang begitu. Allah yang berhak ngatur. Ala lahul khalqu wal amr. Bukankah penciptaan dan pengaturan adalah milik Allah? Iya. Yang buat, yang paling berhak untuk mengatur. Siapa yang buat kita? Allah. Siapa yang buat bumi dan isinya? Allah. Maka Allah yang paling berhak untuk mengatur. Sangat logis itu. Dan aturannya Allah itu yang paling relevan, paling bagus untuk diterapkan. Sangat logis. Kalau antum punya HP merek Samsung rusak, yang paling ngerti, yang paling ahli untuk memperbaiki adalah dealer resminya Samsung. Ya. Jelas yang bikin mereka kok. Paling pas nanti. Mau ada spare part yang rusak, ya pakai spare part asli. Ala kulli hal, walillahil mathalul a'la. Jadi bagi Allah itu yang lebih tinggi lagi perumpamannya. Tapi Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Bukankah Allah itu yang menciptakan dan juga yang berhak untuk mengatur? Jawabannya iya. Itu juga enggak perlu dijawab. Ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi kalau orang mengamalkan ingin menerapkan syariat ada yang menentang, kalau memang dia berkuasa enggak usah digubris. Enggak usah digubris. Tetap terapkan. Karena enggak akan ada orang yang rela. Kecuali sampai kita ngikutin ajaran mereka, walan tarah anggal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi bukan kita berdemokrasi, enggak ada demokrasi di sini. Nah, bagaimana kalau sistem negaranya demokrasi? Ya. Tanggung sendiri risikonya. Ya. Tanggung sendiri. Paling tidak kita harus punya keyakinan, ya, bahwa jangan sampai kita ini terlibat dalam pembuatan undang-undang yang menyelisihi aturan Allah. Yang bahaya itu di situ. Ya, karena kalau dalam tanda kutip sekedar menerapkan itu masih multi tafsir, bisa kafir, bisa enggak. Tapi kalau dia bikin dan dia menerapkan, ini berat. Statusnya berat, ya. Karena dia termasuk syirik. Allah mengatakan di surat saya lupa nama suratnya, am lahum syuraka syara'u lahum inad-dini ma lam ya'dan billah. Allah menganggap orang-orang yang membuat syariat-syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dalam perkara agama itu sebagai syuraka, sebagai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Demikian juga yang sudah diatur sama Allah, aturan-aturan yang sudah ditentukan sama Allah, baik bersifatnya ibadah atau muamalah, termasuk dalam pengertian syariat. Ya, karena syariat Allah gak cuma masalah ibadah, masalah muamalah juga ada syariatnya, kan? Kalau mereka membuat syariat lain yang tidak diizinkan oleh Allah, berarti mereka syuraka, termasuk syuraka, sekutu-sekutunya Allah. Nah, ini juga kufur akbar, hati-hati. Kalau sampai masuk ke sana, maka jangan sampai terlibat dalam perumusan. Disuruh voting, jangan kasih suara. Tapi sebaliknya, bikin, ya, masukkan dalam undang-undang itu yang sesuai dengan syariat Allah SWT. Walaupun gak akan ada yang voting, gak masalah. Yang penting iman kita terjaga. Baik. Ya. Antum dulu tadi. Enggak lupa tadi ada yang angkat tangan tadi siapa? Hah? Antum. Tapi mereka sedikit ini bagaimana cara melakukan jenazah yang beragama Islam tetapi tidak melakukan peribadatan kepada Allah. Ada yang pada pertanyaannya di topik sesuai dengan topik? Tadi kan Ustaz membicarakan tentang takdir-takdir gitu Ustaz seorang, nah itu apakah kemudian lantas kita mempunyai hak untuk individu tertentu? Kalau untuk individu tertentu itu wewenangnya qadhi, wewenangnya hakim. Yang perlu kita ketahui adalah sifat atau hukum perbuatan dan hukum ucapannya. Hukum perbuatan atau hukum ucapannya. Adapun si fulan, si misalnya Pak Ijo, Pak Imin, Anton atau siapa yang berkata seperti itu, hukumnya apa? Itu kita tidak perlu menjatuhkan vonis itu. Yang jelas kita mengatakan orang yang mengatakan begini, hukumnya begini. Kalau kamu gak ingin seperti itu, jangan begitu. Adapun fulan minan nas, si anu tujuh hidung, itu bukan wewenang kita. Kalau ingin menjatuhkan vonis, maka dia harus dipanggil. Ada proses pengadilan. Ada proses pengadilan. Sebagaimana Rasulullah SAW memanggil Hatib bin Abi Baltah, ya, kemudian menanyai dia. Demikian juga orang-orang munafik yang mengaku begini, ditanya apa namanya, dijelaskan di hadapan dia. Adapun setelah itu apa yang konsekuensi hukumnya, maka itu di luar wewenang kita. Makanya ada namanya mahkamah dalam Islam, itu ada pengadilan, ada hakim. Ini untuk menjatuhkan vonis. Kalau sekedar menjelaskan hukum suatu masalah, maka kita cukup perlu dalil. Cukup perlu dalil. Tidak perlu ada proses pengadilan. Tapi kalau ingin menjatuhkan vonis kepada orang tertentu, maka itu perlu pengadilan. Seperti ibaratnya begini, siapa yang melakukan perbuatan ini, berarti dia akan, dia diancam dengan hukuman penjara seumur hidup. Kemudian ada si fulan, si A, dia melakukan perbuatan itu, apakah langsung dipenjara seumur hidup atau akan diadili dulu? Diadili dulu kan, divonis dulu, dibuktikan dulu. Betul, kamu gak punya alasan lain, kamu bukan karena belum tahu aturan, bukan karena ini, bukan karena itu. Artinya dipastikan dia betul-betul sengaja melanggar, tidak punya alasan apa-apa, baru dia dijatuhi vonis. Kita juga kita hanya menjelaskan gitu. Ini statusnya kufur. Allah bilang kufur kok. Adapun kalian atau fulan minan nas dia mau kafir mau enggak, itu bukan urusan kita. Boleh jadi dia kafir, boleh jadi tidak. Kecuali kalau orang ini sudah pernah, ya, sudah uqima alaihil hujjah. Sudah ada ulama-ulama yang menjelaskan status orang ini, ya kita tinggal ngikutin fatwa para ulama tadi. Karena sudah dijelaskan statusnya, sudah pernah diinterogasi bahasanya. Ternyata memang berangkat dari kekufuran dia, bukan karena kejahilan, bukan karena ada syubhat, bukan karena ada ta'wil dan lain sebagainya. Memang dia ini terang-terangan kufur. Ya sudah, kita ikutin pendapat para ulama tadi itu. Adapun yang belum ada vonisnya dari orang-orang yang memang layak untuk menjatuhkan vonis, maka itu tidak menjadi bahasan kita. Kita sebagaimana kita menjelaskan aturan, ya, aturannya begini begini begini begini begini begini, kita bilang ini pasal berdasarkan undang-undang tahun sekian yang melanggar akan dijatuhin hukuman mati. Apa kita langsung kita bunuh? Enggak. Kita juga begitu. Karena vonis kafir ini ada buntutnya. Darahnya dia jadi halal. Hartanya dia jadi halal, kehormatannya jadi halal, hubungan dia dengan istrinya, kalau istrinya muslimah juga otomatis pisah, gak ada waris mewarisi, panjang hubungannya. Makanya itu harus dikembalikan kepada orang-orang yang memang punya wewenang untuk menjatuhkan vonis. Tapi kalau menjelaskan duduk permasalahan, yaitu berdasarkan dalil, cukup berdasarkan dalil. artinya ketika ada orang yang mungkin kesurupan ataupun dukun itu nggak ada, dukun itu menghapusi semuanya, dukun itu nggak bisa melihat orang. Nah seperti itu, apakah perilaku orang seperti yang memahami bahwa orang yang kesurupan itu tidak ada, bahwa terus dukun yang bisa apa memantrai seorang menjadi tertarik ataupun gimana, itu apakah orang yang seperti ini bisa dihubungi sebagai orang yang kafir? Karena khawatirnya dia belum tahu kalau ada ayat yang menjelaskan bahwasanya setan itu bisa nyurup. Kadang orang tuh baca kok tapi dia nggak tahu yang dibaca itu apa artinya. Ini harus dijelaskan dulu. Keyakinan kamu ini bertentangan pertama dengan ayat Al-Quran, yang kedua dengan sunnah Rasulullah dan cukup banyak hadisnya, dan yang ketiga dengan fakta. Kalau kamu cuma mengingkari fakta, enggak kafir insya Allah. Selama fakta itu enggak dijelaskan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Itu bedanya ilmu pengetahuan dengan wahyu. Al-Quran dan Sunnah. Mungkin dua-duanya benar. Tapi yang satu tidak ada, tidak disebutkan oleh Al-Quran, tidak disebutkan oleh Sunnah Rasulullah, maka silahkan mau beriman, mau enggak, tidak menjadi tidak akan merubah status seseorang. Misalnya orang tidak percaya dengan adanya negara yang namanya Amerika, ada yang berani mengkafirkan? Tidak ada. Tidak ada yang berani mengkafirkan. Tapi orang tidak percaya ada kota namanya Mekah, kafir dia. Ya. Karena disebut dalam Al-Quran. Dan karena haji ada sampai hari kiamat. Konsekuensi dari ketidakpercayaan dia ini berarti dia nggak percaya sama Al-Quran, ya. Walaupun namanya Bakkah, ya, di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari kota Mekah. Orang nggak percaya adanya matahari, kafir nggak? Hah? Kafir. Karena Al-Quran bilang ada matahari. Matahari berjalan, berputar. Oh enggak, matahari statis. Hati-hati, Pak, Al-Quran bilang matahari itu berjalan, bergerak. Kok kamu bilang statis? Hati-hati. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yabghi laha an tudrika al qamara. Walailu sabiqun nahar wa kullun fi falati yasbahun. Masing-masing ditegaskan lagi, baik bulan maupun mataharinya itu berenang di garis edarnya. Ada orang berenang kok statis. Ya jadi berjalan berputar. Yang perlu kita percaya itu, mau NASA bilang apa, apa urusannya? Ya, mereka juga pembual juga ternyata. Sudah terbongkar kan kebohongan-kebohongan mereka yang mereka bikin kan terbongkar. Yang bongkar juga orang-orang mereka sendiri, orang-orang barat, orang Eropa sendiri. Kebohongan orang nyampe ke bulan dan lain-lain. Omong kosong ternyata. Nah jadi kita lihat apa namanya, kalau itu berangkat karena ketidaktahuan dia bahwa Al-Quran itu menjelaskan adanya jin atau setan yang nyurup ke manusia, apa namanya, di surat Al-Baqarah tentang ayat riba itu loh. Hah? Ya, ayatnya. Matsalul ladzina alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang gemar makan riba itu bangunnya seperti bangunnya orang yang sempoyongan kesurupan setan. Mas, mas itu ya kesurupan, ya. Ada juga ayat yang lain, idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru, ya. Alladzina idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Itu al-mas, jadi masul jin li syaitan. Karena syaitan adalah termasuk dari bangsa jin. Al-Quran menyebutkan adanya hakikat itu. Al-Quran juga menyebut artinya hakikat sihir. Jenis-jenis sihir itu macam-macam. Ada sihir yang sifatnya melet, ada yang sifatnya nyantet. Jadi kalau dia mengingkari karena dia belum tahu bahwasanya itu ada dalam Al-Quran, ya dikasih tahu dulu. Karena ini masih ada kejahilan, karena kejahilannya dia. Kalau sudah dikasih tahu masih ngeyel juga, ya monggo Pak, jenengan berarti gak percaya sama Al-Quran. Bagaimana kita sikapi dia setelah itu? Bagi yang sudah menegakkan hujah, silahkan untuk disikapi dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan penumpahan darah atau pelanggaran harta benda. Misal, saya tahu, saya kenal dengan si Fulan ini. Dulu dia pernah mengingkari sesuatu, padahal itu ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Rasulullah. Dan sudah dijelaskan dan dia ngeyel, maka saya tidak akan sholat di belakang dia, tidak akan bermakmum dengan dia, tidak akan menyalami dia, tidak akan menyolatkan jenazahnya kalau dia mati, tidak akan makan hewan yang dia sembelih. Dalam hal-hal seperti ini kita terapkan. Bagi yang tahu, khusus bagi yang tahu yang sudah menegakkan hujah kepada orang ini. Adapun orang lain, yaitu bukan keharusan mereka. Kalau kita mau ngasih tahu boleh. Hati-hati loh ya. Saya pernah diuji sama si Fulan itu akidahnya kacau, bahkan dia mengingkari. Dan ini bisa berarti riddah. Adapun menghalalkan darah dan lain sebagainya, itu harus ada wewenang hukum, ada payung. Karena kalau enggak, jadi fitnah nanti. Tapi kalau antum enggak mau sholat sama dia, kan enggak melanggar hukum. Antum enggak makan sembelihan dia, enggak masalah. Antum tidak sholatkan dia ketika mati, enggak masalah. Antum tidak, apalagi tadi, tidak nyalami dia, enggak menegur dia dengan assalamualaikum, karena itu untuk orang beriman. Gak masalah, tapi ketika antum tumpahkan darahnya, ketika antum ambil hartanya, nah ini ada konsekuensi hukum yang berat. Jadi gak bisa diterapkan kecuali berdasarkan putusan mahkamah. Putusan mahkamah. Nah, tadi pertanyaan antum jadi mengenai jenazah. Nggak beribadah sama sekali. Kalau sekilas dilihat itu dan tangganya juga bilang tidak beramal sholat. Ya, adalah qaulur rajih, ada keterangan pendapat yang paling kuat. Kalau orang tidak sholat sama sekali, kafir dia. Tidak sah Islamnya. Jadi nggak bisa hanya syahadat saja. Ini pendapat yang rajih ya. Artinya ada sebagian ulama yang dari rukun Islam yang lima itu, ya, syahadat ini disepakati harus, tidak boleh tidak. Cuman masalahnya syahadat itu berulang kali kita pernah bahas dalam majelis ini maupun majelis yang lain, syahadat itu punya konsekuensi kan, nggak cuma omongan, gitu. Orang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Datang waktu sholat, diajakin nggak? Diajakin, Pak, saatnya sholat. Enggak, saya nggak mau sholat. Ini sudah mulai ada ancaman. Artinya syarat mempertahankan keislaman dia sudah mulai nggak dipenuhi sama dia. Ada syarat masuk Islam, ada syarat bertahan sebagai muslim. Beda. Mungkin orang masuk Islam dan gak pernah sholat tapi dia tetap muslim. Mungkin, contoh, masuk Islam setelah waktu subuh selesai, sebelum duhur dia mati muslim. Gak ada kesempatan dia untuk sholat. Belum terkena kewajiban untuk sholat, karena gak ada sholat wajib setelah duhur dan setelah subuh dan sebelum duhur, gak ada. Adanya sholat sunnah. Setelah sunnah gak sholat gak apa-apa. Tapi ketika datang waktu sholat dia tidak mau sholat, maka para ulama menyuruh dia harus diperintahkan sampai 3 kali dulu dengan ancaman. Sholat, kalau enggak kamu dibunuh loh. Dianggap murtad loh. Enggak mau. Datang waktu asar, sholat. Kalau enggak kamu dibunuh. Enggak mau sholat. Maghrib, enggak mau sholat lagi, baru dihukumi sebagai orang murtad. Karena ketidakmauan dia untuk sholat, walaupun dengan ancaman bunuh, menunjukkan dia tidak mengimani, menunjukkan dia tidak mempercayai kewajiban ini. Nah, ini cukup untuk menjadi alasan dianggap murtadnya orang yang tidak sholat ini menurut pendapat yang rajih. Sekali lagi ada khilaf dalam masalah ini. Kalau antum tanya ke anak, ya, anak akan mengatakan orang yang tidak sholat sama sekali ini bukan orang Islam. Karena Islam itu ada syarat masuk Islam, ada syarat bertahan sebagai muslim. Masuk Islam tapi tidak bertahan sebagai muslim, alias keluar lagi setelah itu. Jelas ya? Mungkin cukup. Sudah agak lama ini kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini susu murni atau dari susu kental manis? Yang bikin tuh susu jahe.